Mitra Bisnis, melanjuti bahasan kemarin terkait gejolak ekonomi Indonesia, ekonom Faisal Basri menyatakan, pada akhir tahun 2008 lalu kita pernah berhasil lolos dari gejolak ekonomi yang mendera dalam negeri. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, menurut hemat Anda, faktor apa yang membuat Indonesia bisa mengendalikan gejolak ekonominya, Pak, saat itu? Apa resepnya? Resepnya waktu itu adalah peranan belanja pemerintah yang didorong. Karena suasananya sedang agak loyo, pemerintahnya mengimbangi, jadi anti-siklikal. Tatkala ekonomi sedang mengalami penurunan, pemerintahnya ngambil peran. Hingga pertumbuhan belanja pemerintah itu tahun 2008 10%, tahun 2009 15%. Dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2009 mencapai 28% lebih. Ya, jadi lebih dari 1/4 pertumbuhan ekonomi itu disumbang oleh belanja pemerintah. Beda dengan sekarang yang peranan belanja pemerintahnya di dalam pertumbuhan ekonomi cuma 1% atau 0,1%. Kok kita tidak belajar dari kisah yang sebetulnya kita sudah berhasil? Kemampuan untuk menempatkan diri secara proper gitu ya, peran negara ditingkatkan, kemudian defisitnya juga dinaikkan dari 0,01% pada tahun 2008 menjadi 1,7% kalau saya tidak salah ya, 1,7% tahun 2009. Jadi belanja yang didorong adalah belanja-belanja tidak hanya yang sifatnya konsumtif, tetapi juga jaring pengaman sosial seperti yang sekarang dilakukan, dan juga infrastruktur dasar di desa maupun di kota-kota. Sekarang itu yang tidak terjadi. Kemudian kedua, pada tahun 2008-2009, kita tidak mengalami tekanan pada pasar saham. Jadi pasar saham kita justru mengalami peningkatan yang luar biasa besar karena investor asing banyak yang masuk. Nah sekarang sebaliknya. Investor asing dalam waktu sebulan, dua bulan terakhir ini katanya keluar sekitar 40 triliun rupiah ya. Namun sekarang kita diuntungkan oleh penanaman modal asing langsung yang meningkat terus, yang menyebabkan struktur arus modal yang masuk itu semakin kuat. Dan oleh karena itu cadangan devisa kita sebetulnya cukup memadai dan strukturnya lebih sehat daripada tahun 2008-2009. Oleh karena itu tidak ada kekhawatiran yang berlebihan bahwa rupiah akan melemah secara berkelanjutan. Rupiah melemah lagi-lagi semata-mata atau lebih didominasi oleh terus meningkatnya import BBM. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.